Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, kaum muslimin yang saya muliakan, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-29 dari Jumadal Akhirah tahun 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dan alhamdulillah pula pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan penjelasan secara global dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam babul amri bil iman billahi taala, bab perintah agar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana hadis ini merupakan riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menunjukkan kepada kita rombongan Abdul Qais yang datang dari tempat yang cukup jauh menuju kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Al-Madinah. Dan perjalanan mereka tersebut bertujuan untuk meminta nasihat, meminta wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena rombongan tersebut bukanlah rombongan yang mudah untuk bertemu Nabi. Mereka bisa datang ke kota Al-Madinah hanya pada bulan-bulan tertentu, karena perjalanan dari desa Ar-Rabi'ah tempat mereka menuju kota Al-Madinah pasti melewati suatu tempat yang dikuasai oleh Kuffarul Mudhar. Satu tempat yang dikuasai oleh Kuffarul Mudhar, yang mana kuffar tersebut akan mengganggu perjalanan mereka menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada bulan-bulan Al-Haram, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian dilanjutkan bulan Dzulhijjah, dilanjutkan lagi bulan Al-Muharram, dan pada bulan Rajab. Maka 4 bulan ini saja rombongan Abdul Qais bisa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hakikatnya majlis-majlis Rasul Rasulullahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis-hadis beliau, pelajaran-pelajaran yang beliau bawakan itu berlangsung setiap hari. Maka ketika ada rombongan Abdul Qais yang terbatas, tidak bisa terus-menerus bermulazamah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sengaja datang pada bulan-bulan haram tersebut untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan atau beberapa amalan-amalan saleh, sehingga amalan tersebut bisa mereka amalkan kelak di desa-desa mereka, dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya pun bisa mengambil faedah dari wejangan atau nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika didatangi oleh rombongan tersebut, yang mana rombongan Abdul Qais dijelaskan di dalam riwayat lain oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukilkan bahwasanya ji'na min syuqqatin ba'idah, kami ini datang dari tempat yang sangat jauh, menunjukkan perjalanan mereka bukan perjalanan yang ringan. safar yang mereka lakukan terasa sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya safar itu merupakan qit'atun minal azab, potongan dari azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Keletihan, kecapean, kebosanan dan yang semisalnya pasti mereka rasakan. Terlebih riwayat tambahan tersebut mereka menekankan bahwasanya kami datang min syuqqatin ba'idah, dari tempat yang sangat jauh. Yang mana kisah inilah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum adalah orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang tidak mengenal lelah. Orang-orang yang rela berkorban untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka harus memiliki sekian banyak pengorbanan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ayat tersebutlah yang sampai kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka akan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Jika mereka tidak mampu untuk mengamalkan satu amalan saleh, untuk melaksanakan satu ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mereka menahan diri. Mereka tidak akan takalluf berlebih-lebihan, terus dan terus akan melakukan amalan tersebut. Mereka sadar bahwasanya mereka adalah hamba-hamba du'afa, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah. Walakin ma'adhalik, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka pun memaknai dan mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan dalam jalan ketaatan kepada kami, kata Allah jalla jalaluh, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah, kami akan memberikan petunjuk, at-taufik, inayah kepada mereka. Sehingga dua ayat ini tidak bertentangan, bahkan melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita diperintahkan satu sisi untuk tidak bertakalluf, tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi di sisi lain kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan satu amalan. Maka bukan artinya ketika kita sulit untuk melaksanakan salatut tahajud di tengah malam kita pasrah. Fattaqullaha mastata'tum. Kerjakan amalan soleh sesuai dengan kemampuan kalian. Sementara aku tidak bisa bangun di tengah malam, maka aku memilih untuk tidur. Bukan itu muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau bersemangat melawan rasa kantuk, melawan rasa malas, melawan rasa bosan dan yang seterusnya, maka akan diberikan hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu kembali kepada satu poin yang dijelaskan oleh para ulama dengan istilah as-sidqu ma'allah. Apakah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Bisa jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafalkan, yang kita dengung-dengungkan, yang kita gembar-gemborkan, fattaqullaha mastata'tum wa ma amartukum bihi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Apakah kita menjadikan dalil-dalil seperti ini sebagai dalih untuk tidak beramal, ataukah benar-benar kita tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut? Maka asidku ma'allah, kejujuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu hal yang penting, bahkan sangat penting. Karena ketika kita tidak bisa melakukan amalan soleh dengan dalih kita harus bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan, maka kita akan malas beramal soleh. Mungkin sulit untuk melaksanakan salatul fajr secara berjamaah. Fattaqullaha mastata'tu. Kita biasanya melaksanakan salatul fajr jam 5:30. Jam 6 kurang seperempat. Salat sendiri di rumah. Berdalilkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tu. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang menghasung, yang memotivasi kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Inilah yang ada di sisi mereka. Khususnya rombongan Abdul Qais yang merupakan kepala rombongannya adalah Al-Ashaj Al-Asari radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau memberi contoh tauladan bagaimana mujahadah yang ada di sisi rombongan tersebut yang dipimpin oleh beliau, rela menempuh sekian ratus kilometer menuju kota Al-Madinah demi bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya rahakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika didatangi oleh rombongan tersebut dan mereka meminta untuk diberikan wasiat serta wejangan, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, amurukum bi arba'in, aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan empat perkara. Secara global telah kita sebutkan empat perkara tersebut, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian bersyahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, keimanan kepada Allah, syahadat, iqamatus shalah dan itaaz zakah, empat perkara yang diajarkan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan poin yang kelima atau perkara yang kelima merupakan tambahan yang telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, tambahan yang merupakan satu sabda dari Nabi alaihi salatu wasallam karena melihat kondisi waqi'iyah yang ada di sisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang senang berjihad fi sabilillah dan orang-orang yang biasa untuk berjihad fi sabilillah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, wa antu addu khumsa ma ghanimtum, ketika kalian mendapatkan ghanimah, hasil dari harta rampasan perang, harta-harta mereka musyrikin, harta-harta mereka kufar, maka kalian harus mengeluarkan al-khumus, seperlima dari hasil harta rampasan perang tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, wa anhaakum aniddubba'i wal hantam wan naqiri wal muqayyari. Yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa anhaakum an arba'in, setelah beliau mengucapkan aku memerintahkan kalian dengan empat perkara. Berimanlah kalian kepada Allah, bersyahadatlah kalian, mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kalian dari segala macam bentuk kesyirikan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Empat perintah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan sabda beliau, anhaakum an arba, dan aku melarang kalian dari empat perkara. Secara global, secara umum telah kita jelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat ini, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan wa anhaakum an arba'in ay fil intibadhi ay fi al intibadh, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membuat minuman-minuman keras yang dikenal dalam kebiasaan atau adat yang dimiliki oleh bangsa Arab dengan al intibadh, yang secara global telah kita sebutkan bahwasanya al intibadh ini adalah meletakkan sesuatu yang manis, apakah itu kurma, kismis, anggur atau yang semisalnya. Ini adat kebiasaan yang dimiliki oleh mereka bangsa Arab ketika ingin membuat satu minuman keras, al-khamr, maka mereka tidak membeli di toko atau yang semisalnya, mereka membuat sendiri di rumah-rumah mereka. Ada satu gelas ditempatkan di satu tempat, apakah itu berasal dari pohon atau labu atau yang semisalnya, nanti insyaallah akan kita bahas. Al-muhim, pada satu tempat tersebut, seperti ini misalkan, gelas yang berisi air, diletakkan 3, 4, 5 butir kurma. Kemudian ditutup. Setelah itu dibiarkan 3 hari, 4 hari, 1 pekan. Maka akan berubah air ini menjadi air yang manis. Kalau 3 hari dijelaskan oleh para ulama, maka itu masih bisa menjadi sebuah asir, sesuatu yang halal, sesuatu yang manis, air rasa kurma. Akan tetapi kalau sudah lewat 3 hari, malam keempat, malam kelima, bahkan sampai sepekan, satu minggu, maka itu akan menjadi sebuah al-khamr, sesuatu al-muskir, sesuatu minuman yang memabukkan. Maka Nabi SAW melarang mereka, rombongan Al-Asyad Abdul Qais, yang notabene nya mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari kabilah Abdul Qais. Jangan kalian melakukan al-intibad. Jangan kalian buat minuman-minuman keras. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW, wa anhakum anid dubba wal hantami wal naqiri wal muqayyar. Maka ini empat jenis tempat yang dimiliki oleh adat kebiasaan mereka, bangsa Arab, untuk membuat minuman-minuman yang memabukkan tersebut. Bukan gelas, mereka enggak pakai gelas untuk membuat al-muskir. Yang mereka gunakan adalah empat tempat ini yang dilakukan oleh, yang diucapkan, afwan, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara global, apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa anhaakum anid dubba. Ad-dubba, sebelum kita menukilkan riwayat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu insyaallah, ad-dubba ini adalah labu. Jadi buah labu dikosongkan oleh mereka bahagian dalamnya, kemudian diisi oleh air. Setelah diisi oleh air, labu yang sudah dikerik dikeluarkan oleh mereka, dimasukkan lagi ke dalam labu tersebut dan didiamkan. Didiamkan sampai lama, sampai air tersebut menjadi air yang manis kalau bisa dikonsumsi dan itu adalah halal. Atau lebih dari waktu yang ditentukan, maka akan bisa menjadi minuman-minuman yang memabukkan, al-muskir. Ini yang pertama, ad-dubba, yang berasal atau bertempat dengan labu. Bahasa Arabnya adalah al-qar'u. Nanti insyaallah akan kita jelaskan ucapan dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua adalah al-hantam. Al-hantam jamak dari hantamatun. Hantamah merupakan bentuk mufrad dari al-hantam, yang mana makna hantamatun tersebut adalah al-jarratu. Al-jarratu bisa kita terjemahkan secara bebas dengan bahasa kendi. InsyaAllah ta'ala kita ma'ruf dan ketahui bersama apa itu kendi, sebuah tempat untuk minuman orang-orang atau bangsa-bangsa terdahulu. Dan ini merupakan penjelasan yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam riwayat yang akan datang insyaallah. Maka disebutkan oleh Ibn Umar yang namanya al-hantam adalah al-jarrah. Al-jarrah tersebut adalah kendi. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang berasal dari Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu atau alaihi rahmatullah, beliau mentafsirkan makna al-hantam annaha jirarun. Jirarun merupakan jamak dari al-jarrah tadi. Kata Atha ibn Abi Rabah alaihi rahmatullah, al-hantamu annaha jirarun kanat tu'malu min tinin. Annaha jirarun kanat tu'malu min tinin. Dan apa yang disebutkan oleh Atha juga merupakan penukilan yang datang dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah membuat minuman keras di dalam sebuah wadah yang berasal dari An-Naqir. An-Naqir merupakan aslun nakhlah. An-Naqir merupakan aslu an-nakhlah, artinya batang dari pohon kurma. Jadi pohon kurma yang tegak itu ditebang oleh mereka, diambil bahagian bawahnya yang dekat-dekat dengan akar, kemudian dibolongi tengahnya dan dijadikan sebagai wadah, tempat menampung air, dan nanti buah kurma yang ada dimasukkan ke dalam an-naqir tersebut. Yang dijelaskan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara global, an-naqiru al-jid'u yunqar wastuhu. Al-jid'u bil jim wadza wal ain, al-jid'u bi kasratil jim, al-jid'u yunqaru wastuhu. Yunqar dibolongi. Al-jidh, satu batang pohon kurma, yunqar, yang dibolongi, wastuhu, bahagian tengahnya. Al-jidh'u yunqaru wastuhu. Ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian yang keempat, wadah yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dijadikan bahan minuman keras adalah, atau tempat dikonsumsinya minuman keras adalah al-muqayyar. Al-muqayyar. Al-muqayyar disebutkan oleh ulama al-lughah wa huwa al-muzaffat. Al-muqayyar wa huwa al-muzaffat. Apa itu al-muzaffat? Al-muzaffat berasal dari kata az-zaftu, yang maknanya adalah al-matliyu bil-qari. Al-matliyu bil-qari. Apa itu al-matliyu bil-qar? Artinya bejana yang berisi dengan batu kerikil. Jadi ada sebuah bejana, sebuah tempat yang bahagian dasarnya diisi batu-batu kerikil, kemudian diisi air dan diisi buah-buah yang manis tadi. Apakah az-zabib, kismis, ataukah al-inab, anggur, ataukah at-tamr, kurma. Jadi tempat tersebut, bagian dasar dari wadah tadi, bagian dasar dari bejana tersebut diisi dengan batu kerikil, az-zaft. Dan dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam mentafsirkan makna al-muqayyar, wa huwa al-muzaffatu. Wa huwa al-muzaffatu ay al-muqayyar. Wa huwa al-muzaffatu ay al-muqayyar. Kemudian yang lebih terperinci makna dari apa yang telah disebutkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah riwayat yang datang di dalam Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Sebuah karya dari Imam Abu Dawud At-Tayalisi alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan Al-Musnad. Dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi secara global yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang empat tempat, empat wadah. Yang pertama berasal dari labu, yang kedua batang pohon, atau yang kedua tadi kendi, yang ketiga batang pohon kurma, yang itu secara umum batang pohon yang ada, dan yang keempat adalah bejana khusus yang di dalamnya atau dasarnya diisi dengan batu-batu kerikil. Ini secara global. Artinya empat tempat tersebut, empat wadah tersebut tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal empat tempat ini adalah empat tempat yang sangat ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab untuk membuat al-khamr. Labu, kalau kita perhatikan di tengah-tengah kota Al-Madinah atau lebih masuk lagi di kota Mekah atau mungkin masuk lagi ke ibu kota di Riyadh atau di Jeddah, ini buah yang sangat ma'ruf di tengah-tengah mereka. Maka kalau kita mungkin diberikan kemudahan untuk umrah, haji, atau bisa melihat daerah-daerah Mamlakah Arabiyah Saudiyah, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mencicipi makanan-makanan mereka, kuliner-kuliner yang mereka miliki, maka tidak akan keluar dari labu. Banyak sekali model-model makanan yang keluar atau yang di merupakan bahan dasarnya adalah labu, yang dibuat dari labu. Karena memang ma'ruf labu yang ada di tengah-tengah mereka. Riwayat yang datang dari Abi Daud At-Tayalisi an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mentafsirkan secara rinci pengertian atau ta'rif definisi dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammat dubba fa inna ahla at-ta'ifi kanu ya'khudhuna al-qar'a. Amma ad-dubba fa inna ahla at-ta'ifi kanu ya'khudhuna al-qar'a. Adapun ad-dubba yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para penduduk kota Taif. Taif ini kurang lebih 1 jam dari kota Mekah. Dan memang Taif ini terkenal tempat yang sangat subur, karena dia berada di daerah yang cukup tinggi dan hawa udara yang ada di situ adalah udara yang munasib, dingin. Sehingga satu dan dua alasan ini, kota Taif ketika bulan Ramadan, ini Syekh bisa yudkar, kota Taif ketika bulan Ramadan, yang bulan Ramadan di Madinah dan Mekah merupakan tempat yang panasnya sangat terik. Bahkan cuaca yang paling ekstrim yang pernah saya dapati ketika bulan Ramadan sampai pada derajat ke-45. 45 derajat Celsius. Kalau air mendidih 100 derajat, setengah mendidih 50 derajat, ini 45 derajat Celsius. Ini teriknya kota Mekah wal Madinah. Tapi kalau di Taif, karena dia daerah yang tinggi, pegunungan, dia lebih dingin. Di sekitarnya mungkin 45 derajat. Di situ bisa 30 sampai 28. Sejuk. Hawa sekitar yang panas masuk ke kota Taif, maka menjadi tempat yang cukup sejuk. Dan di situ adalah tumbuhnya tanaman-tanaman yang subur. Di antaranya labu tadi. Banyak tersebar di sana. Dan khadrawat, sayur-sayuran yang berada di kota Al-Madinah, berada di kota Mekah, rata-rata berasal dari perkebunan mereka para penduduk Taif. Akan tetapi Taif ini di antara sejarah hitam yang dimiliki oleh kota tersebut, kota Taif adalah saksi bisu diusirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tempat tersebut. Kota Taif merupakan saksi bisu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di tengah-tengah ahli Taif, beliau alaihi salatu wasallam dihina, dihardik, diusir dengan paksa dari kota tersebut. Yang ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, ada beberapa tanda-tanda matinya kota tersebut atau daerah tadi, yang kata penduduk sekitar itu adalah tempat di mana Nabi alaihi salatu wasallam terusir. Jadi memang tumbuh tanaman-tanaman, akan tetapi banyak duri di sekitarnya dan tidak bisa dimanfaatkan tanaman yang tumbuh tersebut. Menunjukkan kepada kita kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ketika daerah yang jahat kepada Nabi alaihi salatu wasallam atau yang telah zalim kepada Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan tempat yang sampai sekarang mungkin bisa menjadi ibrah orang-orang yang berada di zaman-zaman kita. Maka penduduk Taif adalah mereka yang sering mengkonsumsi ad-dubba. Labu tadi dikosongkan, kemudian diisi air dan dimasukkan lagi buahnya, didiamkan sehingga menjadi sesuatu yang memabukkan. Amma ad-dubba fa inna ahla Taif kanu ya'khudhuna al-qar'a fa yakhrutuna fihi al-'inab. Terkadang mereka setelah mengosongkan labu tersebut, yang dimasukkan ke dalam labu tadi adalah tempat labu itu kulitnya, yang dimasukkan ke dalamnya adalah al-inab, anggur. Jadi ada beberapa metode, beberapa cara untuk mereka membuat sesuatu yang memabukkan. Ada buah labunya yang dimasukkan, ada buah kurma, ada juga al-inab. Tapi yang datang dalam riwayat Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah al-inab, anggur. Jadi setelah dikosongkan labu tersebut, dimasukkan air dan anggur. Thumma yadfinunahu. Kemudian setelah dimasukkan air dan anggur, yadfinunah. Ditanam. Setelah ditutup, didiamkan, ditanam di bawah tanah. Dibiarkan. Hatta yuhdar. Sampai benar-benar matang apa yang ada di dalam labu tersebut, kemudian dikonsumsi oleh mereka. Tergantung berapa lama mereka tanam di dalam tanah. Kalau hanya 2-3 hari, maka bisa menjadi asir yang telah kita sebutkan tadi. Minuman yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi kalau sudah lebih dari itu, maka akan menjadikan sesuatu yang muskir, memabukkan. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wa amman naqiru fa inna ahlal yamamah kanu yanquruna aslan nakhlah. Adapun an-naqir, fa inna ahlal yamamah, penduduk kota al-yamamah. Al-Yamamah ini merupakan salah satu daerah yang berada di Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah yang posisi dia sebelum kota Mekah. Kalau orang-orang yang berhaji dari kota Al-Madinah atau melakukan umrah, maka mereka akan mengambil miqat di sebuah tempat yang bernama Bir Ali atau sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Akan tetapi kalau penduduk Yaman melakukan haji atau umrah, maka mereka akan berhenti untuk mengambil miqat di satu daerah, satu kota yang namanya Al-Yamamah, sebelum kota Mekah. Jadi Al-Yamamah ini merupakan miqatnya ahli Yaman. Fa'in ahli Yamamah kanu yanquruna aslan nakhlah. Penduduk kota Yamamah tersebut biasa untuk melubangi bahagian batang kurma, batang dari pohon kurma. Setelah ditebang, mereka lubangi di tengahnya. Thumma yantabidhuna ar-rutaba wal busr. Kemudian mereka memasukkan ar-rutab, yaitu at-tamr, kurma yang masih basah, kurma yang masih muda, disertai dengan air. Jadi sama untuk menanam atau membiarkan air tersebut manis kalau 2 hari, 3 hari, dan akan memabukkan jika lebih dari itu. Thumma yada'unahu. Kemudian setelah dia masukkan air, setelah dia masukkan ar-rutab dan al-busr tadi, maka dia tinggalkan. Atau mereka ahlul Yamamah, kota, penduduk kota Yamamah tersebut, setelah membuat tadi ditinggalkan begitu saja. Sampai kapan? Hatta yuhdar. Sampai benar-benar matang dan siap untuk dikonsumsi, apakah halal ataukah haram, terbagi menjadi 2 nanti. Tapi mayoritas bangsa Arab yang memiliki adat kebiasaan ini membiarkan sampai lama agar bisa menjadi minuman yang memabukkan, al-muskir. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sesuatu yang memabukkan adalah haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya dijelaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa ammal hantamu fajirarun kanat tuhmalu ilaina fiha al-khamr. Wa ammal hantamu fajirarun kanat tuhmalu ilaina ay ila ahli al-Madinah fiha al-khamr. Adapun al-hantam itu adalah kendi, sebuah kendi yang sering dibawa ke kota Al-Madinah, kata Abu Bakar radhiyallahu taala an, sebuah kendi yang sering dibawa ke kota Al-Madinah yang berisi al-khamr, yang berisi minuman-minuman keras. Ini al-hantam. Maka penduduk Al-Madinah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsumsi al-hantam karena tempat kendi tersebut tempat yang halal, akan tetapi isinya adalah sesuatu yang memabukkan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau ta'rif atau definisi yang terakhir, wa ammal muzaffatu fa hadhihi al-aw'iyatu allati fiha zaftu. Ini adalah bejana-bejana yang di dalamnya terdapat batu-batu kerikil. Fa hadhihi al-aw'iyatu allati fiha az-ziftu. Bisa dengan 2 harakat, az-ziftu dan az-zaftu, bikasril za dan bifathiha. Maka sebuah wadah yang di dalamnya dasarnya dikasih atau diberikan batu-batu kerikil. Intaha kalamu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah Syekh Muhammad Ali Adam, isnaduhu hasan. Sanad dari hadis atau riwayat ini adalah sanad yang baik. Wa tafsiru sahabi aula ay yu'tamad alaihi min ghairihi. Dan tafsir, penjelasan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hal ini adalah penjelasan atau tafsir yang lebih utama untuk kita jadikan sebagai pedoman. Apa itu azzaf, apa itu al-muzaffat, apa itu al-hantam, apa itu an-naqir, apa itu ad-dubba. Masing-masing ulama al-lughah punya definisi sendiri-sendiri. Akan tetapi ketika sedatang sebuah riwayat, ketika datang sebuah penjelasan dari sahabat Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka tafsir atau penjelasan dari beliaulah yang lebih pantas untuk kita ambil dan dijadikan pedoman. Maka 4 wadah inilah yang masuk ke dalam sebuah poin besar yang bernama al-intibad, yaitu membuat sebuah minuman yang memabukkan, membuat sebuah minuman keras. Yang ini sekali lagi adat kebiasaan yang dimiliki oleh mereka, bangsa Arab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui kebiasaan jelek tersebut, kebiasaan yang haram, maka ketika bangsa Abdul Qais, kabilah Abdul Qais meminta nasihat kepada Nabi, aku melarang kalian dari empat jenis minuman ini. Artinya, jangan kalian mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan. Dengan rincian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ada ucapan yang sangat bagus sekali dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, amma ma'na an-nahyu anil intibaz fi hadhil arba', amma ma'na an-nahy anil intibaz fi hadhil arba', adapun larangan, makna dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membuat minuman keras dari empat wadah ini, empat tempat ini. Fahuwa annahu naha anil intibadhi fiha. Itu hakikatnya adalah larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita mengkonsumsi minuman yang telah dibuat dari empat tempat tadi. Wahuwa ayuj'ala fil ma'i habbat. Ketika wadah-wadah tersebut diisi air, maka dimasukkan beberapa butir buah-buahan yang manis. Min tamrin au zabibin au nahwihima. Apakah itu kurma ataukah kismis atau mungkin seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar tadi, anggur atau yang semisalnya. Liyahluwa. Hakikatnya tujuan mereka adalah agar minuman tadi, agar air tadi bisa menjadi manis rasanya. Karena kalau manis bisa lebih melepaskan dahaga seseorang. Ini tujuan pertama. Akan tetapi kebablasan, keterusan. Karena kalau ditanam atau dibiarkan lebih dari 4 hari, lebih dari 3 hari, maka akan menjadi sesuatu yang memabukkan. Wa yushrabu. Ini tujuan pertamanya, agar air tersebut manis dan bisa untuk diminum. Wa innama khussat hadhihi bin nahyi li'annahu yusra'u ilaihal atau yusra'u ilaihil iskaru fiha. Kenapa Nabi SAW melarang untuk kita membuat minuman dari empat wadah ini? Karena bisa memabukkan dengan cepat. Air-air yang bisa memabukkan dengan cepat. Fayasiru haraman. Maka membuat manisnya air dengan empat wadah tersebut, yang secara global labu, batang pohon kurma, kemudian kendi, dan bejana yang di dalamnya atau di dasarnya diisi batu-batu kerikil, menjadi sesuatu yang haram hukumnya, yang asalnya adalah halal ketika tidak melebihi batasan-batasan syariat. Maka ini ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian dinukilkan sebuah faedah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wara'ah, karena beliau masih hidup dan bermukim di kota Mekah saat ini. Summa inna hadzan nahya kana fi awwalil amr. Larangan ini adalah larangan yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi telah lewat. Tapi telah tidak ada. Tsumma nusikha bi hadits Buraidah. Karena larangan ini telah terhapus dengan adanya hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kuntu nahaitukum anil intibadhi illa fil asqiyah. Dahulu aku melarang kalian untuk melakukan intibaz, membuat manis satu air, kecuali pada gelas-gelas atau bejana-bejana tertentu. Karena Nabi SAW mengizinkan pada gelas, pada bejana, selama yang ditujukan adalah air yang manis yang bisa dikonsumsi, bukan yang memabukkan. Tempat-tempat tadi, empat wadah tadi, dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang haram. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan sabda tersebut, fantabidhu fi kulli wi'ain. Dahulu aku melarang kalian, sempat melarang kalian dari berintibad dengan menggunakan labu, berintibad dengan menggunakan kendi, berintibad dengan menggunakan batang pohon kurma, berintibad dengan menggunakan wadah yang berisi batu kerikil. Dulu aku sempat melarang kalian. Fantabidhu fi kulli wi'ain. Maka silahkanlah kalian berintibaz, membuat manis satu air, membuat manis satu minuman pada setiap wadah tanpa terkecuali. Jadi empat tempat tadi sudah dihapuskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wala tashrabu muskira. Ini yang harus difahami. dan janganlah sekali-kali kalian meminum minuman-minuman yang memabukkan. Wala tashrabu muskira. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Yang insyaallah taala akan kita dapati pembahasannya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada rombongan Abdul Qais adalah sesuatu yang mansukh, sesuatu yang telah terhapus. Karena beliau alaihi salatu wasalam telah memberikan batasan, apabila kalian membuat intibaz pada labu, batang pohon, wadah yang berisi kerikil dan yang seterusnya, kendi, maka selama tidak memabukkan silahkan. Selama tidak memabukkan silahkan. Akan tetapi kalau dikhawatirkan itu bisa menjadi sesuatu yang muskir, maka sesuatu itu adalah haram walaupun digelas. Yang seharusnya Nabi SAW awalnya tidak melarang mengintibaz satu air seperti gelas ini, kita celupkan beberapa kurma. Awalnya tidak terlarang. Akan tetapi ketika ini adalah satu yang muskir, memabukkan, maka berlakulah larangan dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam larangan untuk empat perkara tadi, membuat minuman dari empat wadah tersebut, adalah sesuatu yang telah terhapus dengan hadis riwayat al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah yang ingin saya nukilkan dari Syekh Muhammad Ali Adam alaihi rahmatullah, atau hafidhahullah, afwan, hafidhahullah wara'ah, adalah apa yang beliau ucapkan, faedatun. Ini mungkin lebih khusus kepada para talabatul ilm. Waffaqakumullahu likulli khair. Faedatun yajuzu fi kulli minas thuluthi wal rubu'i wal khumusi. Faedah lugawiyah. Yajuzu fi kulli atau fi kullin minas thuluthi wal rubu'i wal khumusi was sudusi thalatha lughatin. Al-awwal dhammu awwaliha wa thaniha. Al-awwal dhammu awwaliha wa thaniha. Ath-thuluth, ar-rubu', al-khumus wa ma syakala dhalik. والثاني تسكين ثانيها. والثاني تسكين ثانيها. الثلث، الربع، الخمس وما إلى ذلك. والثالث فتح أولها مع كسر الثاني. فتح أولها مع كسر الثاني. وزيادة ياء بعدها. وزيادة ياء بعدها. فصار ثليث وربيع وخميس وما إلى ذلك. Ini faedah lugawiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam di karya beliau Al-Bahrul Muhit Syarah Sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Untuk menutup kajian malam ini, ada beberapa pertanyaan. Tadi banyak pertanyaan yang masuk kaitannya dengan sholat dan yang seterusnya. Saya lebih mengedepankan pertanyaan yang hubungannya dengan pelajaran malam ini. Insyaallah ta'ala pertanyaan-pertanyaan yang ada mungkin akan dijawab pada kesempatan yang lain bi'idznillahi ta'ala. Afwan, mikotnya ahlu Yaman Yalamlam atau Yamamah? Jazakallahu khair. Yalamlam, bukan Yamamah. Yamamah beda dengan Yalamlam. Miqatu ahli al-Yamani Yalamlam. Nah, pertanyaan yang kedua, afwan, apakah yang dimaksud haramnya empat tempat tersebut, apakah yang dimaksud haramnya empat tempat yang digunakan untuk meminum minuman memabukkan, apakah berarti tempat-tempat itu tidak boleh digunakan untuk minum yang halal seperti air putih atau teh? Boleh minum air putih dari kendi, minum air putih dari wadah yang di dasarnya ada batu-batu kerikil. Kalau antum ingin minum air putih atau teh dari labu, maka itu dipersilahkan selama tidak memabukkan. Yang menjadi syahid adalah sesuatu yang muskir. Hadis Buraidah itu menjadi tolak ukur kita. Ini menjadi nasikh dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tashrabu muskira, dan janganlah kalian meminum hal-hal yang memabukkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kajian ke depan akan kita lanjutkan tafsil dan perincian dari perkara ini dan berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang masuk ke atas insyaallah ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu adda ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.